berulang kali coba ku katakan, bukan ku bermain api. Ku hanya ingin kau bisa percaya dan berusaha untuk mengerti. Kita bersama bukan berarti aku hanya kau yang punya. Waktuku tak hanya untukmu saja, walaupun dirimu memang ku puja. Tapi bukan berarti diriku rela, hatiku ini terpenjara oleh rasa saling memiliki. Tak perlu bicara hati ke hati dan saling meredam awal emosi. The proof is in the air, but you never seem to care. Is it worth it, or is it just a